Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam membaca fatwa Tarbiyatul Aulad, fatwa-fatwa berkenaan dengan pendidikan bagi anak-anak, dan kita sampai pada halaman 41. Qala sinnut tiflil ladzi tah tajibu minhul mar'atu, umur bagi anak laki-laki yang seharusnya bagi wanita menutup hijabnya dari anak laki-laki tersebut. Ini maudhu' judulnya. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ma huwa sinnu tifli alladhi tahtajibu minhu al-mar'atu, huwa tamyizu amil bulughu? Ditanyakan kepada fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, usia berapa bagi anak laki-laki yang bagi wanita untuk menutup hijab terhadap anak laki-laki tersebut, apakah di usia tamyiz atau di usia balig? Fajab biqaulih, maka beliau menjawab, yaqulullahu ta'ala fi siyaki man yubahu ibda'u zinati lahum awittifli alladhina lam yadharu ala awratin nisa'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam konteks orang yang diperbolehkan bagi wanita yang menampakkan auratnya, yaitu diantaranya anak yang mana mereka belum memahami aurat wanita. Wa tiflu idza zahara ala auratil mar'ati wa sara yanzuru ilaiha wa yatahaddatsu anha katsiran fa innahu la yajuzu lil mar'ati an taktashifa aw an takshifa amamahu. Dan anak-anak yang jika tak kala melihat auratnya wanita, dia melihat dengan pandangan yang serius dan banyak berbicara tentang wanita tersebut, membicarakan tentang wanita tersebut, fa innahu la yajuz, maka anak yang semacam ini tidak boleh bagi wanita untuk menampakkan auratnya di depannya atau di hadapannya, di hadapan anak-anak tersebut, walaupun usianya tamyiz. Wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafi sibyan min haitsul mujalasah. Dan ini yakhtalif dari segi anak yang tahu tentang wanita dan tidak tahu tentang wanita di usianya yang masih dini berbeda-beda. Dilihat dari teman duduknya. Lebih-lebih sekarang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, banyak di media massa, di televisi, bagi anak-anak yang di rumahnya naam disuguhkan dengan tontonan-tontonan ya tentang aurat wanita, ya dan billah, dan yang lain sebagainya, dari yang merusak, dari tontonan-tontonan yang ada bagi anak-anak, ini sudah dikonsumsi anak-anak, maka bisa jadi di usia tamyiz, ya, bagi anak-anak yang semisal ini telah tahu tentang auratnya wanita. 6. Maka kata beliau, naam, berbeda-beda dari segi pengetahuan si anak. Tidak disamakan semuanya. Di usia tamyiz tidak boleh semua, enggak. Ada yang di usia tamyiz belum tahu aurat wanita. Naam. Barakallahu fikum. Lianna sabiyya rubbama yakunu lahu sya'nun fin nisa idza kana yajlisu ila unasin yatahaddatsuna bihinna katsiran. Ini yang model yang seperti ini yang naam jangan dinampakkan bagi anak yang walaupun belum usia balig, masih usia tamyiz tapi sudah mengetahui yang semacam ini, maka hendaklah bagi wanita untuk menutup naam auratnya. Karena kata beliau, seorang anak yang kadang akan kondisi seorang perempuan tak kalah berada di tengah-tengah teman-temannya, ya, dia paling banyak berbicara atau membicarakan tentang keadaan perempuan-perempuan dengan sangat banyak. Maka ini menunjukkan anak yang seperti ini sudah tahu tentang aurat wanita. Walaula hadza lakana ghafilan la yahtammu binisa. Maka keadaan yang kedua, jika tidak ada bagi si anak ya pemahaman tentang aurat wanita, ya, masa bodoh tidak mengetahui. Naam. Di usia tamyiz ya terhadap aurat perempuan. Ghafilan, ya, dia lalai, ya, dia tidak naam peduli, cuek. La yahtammu binisa. Tidak perhatian dengan wanita. Maka anak yang semacam ini, maka tidak mengapa, ya. Ini sebagaimana bentuk konteks dari yang Allah firmankan bahwasanya awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, yaitu anak-anak dari orang-orang yang diperbolehkan untuk dinampakkan auratnya wanita yang biasa nampak, yaitu bagi anak-anak yang belum mengetahui auratnya wanita. Nah, al-muhimmu anna Allah haddatha hadzal amra biqaulihi awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Yang penting kata beliau bahwasanya Allah telah membatasi ya perkara ini dengan firman Allah, anak-anak yang mereka tidak mengetahui terhadap auratnya para wanita. yakni anna hadza mimma yahillu lil mar'ati an tabda zinataha lahu idza kana la yadhharu 'alal awrati wa la yahtammu bi amrin nisa, yaitu bahwa anak yang semacam ini adalah orang yang yahil, masih dibolehkan ya bagi wanita untuk menampakkan auratnya. Ya, jika anak yang semacam ini tidak mengetahui tentang aurat wanita dan tidak perhatian dengan perkaranya wanita, baik ucapan atau ungkapan na'am, obrolan wanita, ya jalannya wanita atau yang lainnya dari perkara-perkara wanita, yang si anak tidak perhatian dengan hal tersebut, maka tidak mengapa. Naam. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang lain. As-sinnul wajibu fihi al-hijabu 'alal mar'ati. Usia yang wajib naam untuk berhijab bagi wanita, untuk berhijab bagi wanita. Su'ilatil lajnatud da'imatu lil buhuz al-ilmiyah wal iftah ila ayyi sinnin yajibu 'alal fatati an talbisa al-hijaba wa hal yajibu an nufridahu 'ala at-tilmidhati walau karihna dhalik. Ditanyakan kepada lajnatud da'imah lil buhuz al-ilmiyah wal iftah, di usia berapa yang diwajibkan bagi seorang pemudi, seorang wanita, untuk memakai hijab? Apakah wajib untuk kita memaksa bagi murid-murid wanita untuk memakai hijab walaupun mereka tidak menyukainya? Karihna dzalik, walaupun mereka, yaitu anak-anak tersebut, tidak menyukai hal tersebut. Al-jawab, jawabannya, idza balagatil bintu wajaba 'alayha an talbisa ma yasturu aurataha wa minhal wajhu war-ra'su wal kaffan. Jika telah sampai usia remaja, yaitu pada perempuan, ya sudah nampak ya keperempuannya, wajib bagi anak tersebut untuk memakai apa yang bisa menutupi auratnya. Wa minha, yang harus ditutupi auratnya adalah al-wajhu, wajah, war-ra'su, kepala, dan dua telapak tangan. Sawa'an kanat tilmidhatan amla, sama saja dia itu ya wanita yang sekolah ataupun tidak. 6. Wa ala wali amriha ayyulzimaha bidzalik law karihat. Bagi orang tuanya untuk mewajibkan si anak untuk memakai hijab walaupun si anak itu tidak menyukainya. Lau karihat. Wa yambaghi lahu ayyumrinaha, dan wajib bagi orang tuanya untuk melatihnya. Melatih anak perempuannya ala dzalik, untuk memakai hijab. Qablal bulugh, sebelum balik. Berarti di usia tamyiz, ya, kita berbicara seorang anak yang masuk usia tamyiz, ya, mungkin sekitar 7, 8 dan seterusnya. Ini usia tamyiz. Sebelum balig, maka orang tua untuk melatihnya memakai hijab. Hatta tata'awwadahu, sampai anak tersebut, yaitu anak perempuan tersebut, terbiasa. Wa yakunu minas sahli 'alaiha al-imtisal. Maka akan menjadi suatu yang mudah bagi anak wanita dengan latihan-latihan sebelumnya. Nah, ini na'am merupakan perkara yang harus dilakukan bagi orang tua terhadap anak-anak wanitanya untuk memakaikan hijab, untuk menutupkan aurat bagi anak-anak wanitanya. Jangan beranggapan bahwa anak saya masih kecil, belum balik lah. Ya. Jaminannya tidak ada. Tak kala anak itu anak kita perempuan itu balik mau pakai hijab, enggak ada jaminan. Maka tak kala seorang anak yang dibiasakan di masa kecilnya, di usia tamyiznya, anak tersebut memakai hijab, anak perempuan itu memakai hijab, maka akan terbiasa sampai tak kala masuk di usia balig. Dan tidak sulit bagi orang tua untuk na'am menyuruhnya, karena sudah terbiasa sebelumnya. Dan ini tugas bukan na'am bagi guru, namun atau mudarrisat. Namun ini tugas bagi orang tua. Dan yang paling utama adalah bagi orang untuk memperhatikan pakaian-pakaian dari anak-anak wanita mereka. Nah, kemudian kita masuk pada permasalahan yang berikutnya, khurujul banat fi ghairi sutratin. Keluarnya anak-anak perempuan tanpa memakai penutup atau tanpa menutupi auratnya. Su'ilatil lajnatu da'imatu lil buhus al-ilmiyah wal iftah. Ma hukmul banati allati lam yablughna al-huluma, wa hal yajuzu lahunna al-khuruju min ghairi sutratin, wa hal tajuzu lahunna as-salatu min ghairi khimarin? Ditanyakan kepada al-lajnah da'imah al-buhuz al-ilmiyah wal-iftah, apa hukum bagi anak-anak wanita yang mereka belum balig? Apakah boleh bagi mereka untuk keluar tanpa memakai kerudung? Ya, dan yang semisalnya menutupi auratnya. Apakah boleh bagi anak-anak wanita tersebut, ya, sholat tanpa memakai kerudung? Al-jawab, jawabannya, yajibu ala walihinna an yu'adibahunna bi'adabil Islam. Wajib bagi orang tua si anak-anak perempuan tersebut untuk mendidik mereka dengan adab-adab Islam. Maka, fayakmurahunna bi'alla yakhrujna illa satiratin li'auratihin. Maka hendaklah bagi orang tuanya untuk memerintahkan kepada anak-anak perempuannya untuk tidak keluar kecuali memakai penutup atau memakai kerudung, ya, menutup na'am dengan hijab agar auratnya tertutupi. Khasyatal fitnati, dikarenakan ya kekhawatiran munculnya fitnah. Wa ta'rifan lahunna 'alal akhlaqil fadilah, dan memberikan atau memperkenalkan kepada anak-anak perempuan, ya, 'alal akhlaq, atas akhlak-akhlak yang utama, yaitu bagi wanita akhlak yang baik adalah menutup aurat mereka. Ini memperkenalkan bagi anak-anak perempuan. Kun sababan fintisharil fasad, sampai ya anak perempuan tersebut tidak menjadi sebab tersebarnya kerusakan. Apalagi zaman sekarang, naam iyadan billah, dikarenakan media massa terlalu bebas, ya, televisi muncul berita-berita yang tidak sepantasnya untuk ditayangkan dan yang lain sebagainya. Ya, ada anak usia 8 tahun, anak wanita. Naam. Ya, ada yang iya dan bila afwan saja. Ya. Naam, tidak tega ana mengungkapkan di majlis ini. Ya, sesuatu yang ya dirasakan ataupun didapatkan ketidakpantas bagi si anak perempuan. Ya. Ini bisa jadi ini sebab. Ya, maka janganlah jadikan anak-anak kita, anak-anak perempuan itu menjadi sebab tersebarnya kerusakan. Naam. Ya, maka ditutup naam dengan hijab. Karena syaitan akan mudah ya untuk memberikan bisikan-bisikan kepada manusia yang jahat ya, walaupun kepada anak perempuan yang masih kecil. Ya. Tidak ada menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Iya dan bila mudah-mudahan anak wanita kita, anak-anak perempuan kita, semuanya Allah selamatkan. Allah jaga mereka. Wa ya'muruhunna bisalafi khimar. Dan hendaklah orang tua memerintahkan kepada anak-anak wanitanya untuk sholat memakai kerudung. Walau sholat biduni sahat sholatuha. Seandainya anak-anak wanita, yaitu yang masih kecil, ya, yang tamyiz, ya, tanpa memakai kerudung, sholat tanpa memakai kerudung, maka sah sholatnya. Nah, liqaulin Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yakbalullahu sholata ahidin illa bikhimar. Tidaklah Allah menerima sholatnya wanita yang sudah enam sampai masa haid kecuali dengan memakai kerudung. Ini kalau sudah balik wajib, ya, maka tidak sah, ya, bagi wanita yang sudah masuk masa haidnya enam sholat tanpa memakai kerudung. Adapun anak-anak, maka kata beliau, Al-Jannah Da'imah Rahimahumullah, mereka mengatakan seandainya mereka sholat tanpa memakai kerudung, sah-sah saja sholatnya. Mereka belum diberikan beban hukum, beban syariat. Nah, ini dalam rangka takdiban untuk mengajarkan kepada anak-anak wanita kita untuk sholat. Nah, rawahu Tirmidzi, dan diriwayatkan hadis ini oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, tunadi ummuha bilafdi mama, ya, ibunya diseru dengan, ya, memanggil umi ibunya dengan seruan mama, ya. Mama, yang bisa, ya, kalau naam abinya papa biasanya. Ini mama. Su'ilatil lajnatu da'imatu lil buhus al-ilmiyah wal ifta. Tus'alu an hukmi munadati ummiha bilafzi mama wa hukmu ta'atiha fi khal'il hijabi wa nahwihi. Ditanyakan kepada lajnah da'imah lil buhus al-ilmiyah wal iftah tentang hukum memanggil ibunya dengan lafaz mama dan hukum mentaati ibunya untuk melepaskan hijab dan yang semisalnya. Al-jawab, jawabannya dari mereka rahimahumullah, la syai'a fi munadatil ummi bil lafzati mama illa idza karihat hal ummu. Tidak mengapa memanggil ibu dengan lafaz mama, ya, tidak ada unsur tasyabbuh, ya, tidak ada unsur tasyabbuh terhadap orang-orang kufar. Naam. Tayyib. Illa idza karihat hal ummu, kecuali jika ibunya enggak suka dipanggil mama. Ya. Ya, jangan panggil aku mama nak, panggil umi saja. Ya, maka enggak boleh si anak memanggil mama. Tapi kalau ibunya enggak mengapa, naam, maka tidak mengapa. La syai'a, tidak ada dosa, tidak mengapa. Naam. Fatunada bi ahabbil asma ilaiha, maka ibu itu dipanggil dengan nama-nama yang paling dicintai oleh seorang ibu. Ya, dipanggil ya, maaf, ibu ummi atau naam ibu atau yang semisalnya. Naam, pokoknya ibunya lebih menyukai panggilan tersebut, maka naam memanggil dengan seruan yang disukai oleh ibunya. Wala yajuzu ta'atul ummi fi kasfil wajhi wa tabarruji fil malabisi wa nahwiha. Dan tidak boleh untuk mentaati ibunya di dalam enam menyingkap wajahnya, membuka wajahnya. Ibunya menyuruh buka wajahnya, maka tidak boleh untuk ditaati. Wa tabarruji fil malabis, dan juga ya di dalam tabarruj, ya di dalam pakaian, ya untuk memakai pakaian-pakaian yang ya mencolok, yang bermodel-model, ya yang ada di zaman sekarang, ya taib wa nahwiha, dan yang semisalnya. Li'annau la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Naam. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yunadi ummu bismiha, memanggil ibunya dengan nama aslinya, boleh enggak? Su'ilatil lajnatu da'imatu lil buhus al-ilmiyah wal iftah. Ditanyakan kepada lajnah da'imah lil buhus al-ilmiyah wal iftah, hal ya'sumur rajulu idza nada ummahu bismiha? Apakah bagi seorang anak, ya, jika memanggil ibunya, atau apakah dosa bagi seorang anak jika memanggil ibunya dengan namanya? Fa in kana na'am aula bidalilin minas sunnah awil kitab. Maka jika jawaban ini ya dengan na'am atau jawabannya boleh atau tidak boleh, maka sebutkan dalil dari as-sunnah dan juga atau dari Al-Qur'an. Al-jawab, jawabannya, yajibu 'alal mar'i ayya birra walidayhi wa an yuhsina isyratahuma li amrillahi ta'ala bil ihsan ilayhima fi qalihi subhanahu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jawabannya, wajib bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan untuk bermuamalah dengan keduanya dengan baik. Dikarenakan perintah Allah Ta'ala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam firman Allah Ta'ala, Rabbmu telah mewajibkan untuk engkau tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah juga, Rabbmu telah mewajibkan untuk engkau berbuat baik kepada, untuk nama manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa alaika antadu'u ummaka, atau wa alaika an tad'a ummaka bi ahsanil asma'i ilaiha, maka wajib bagimu wahai anak-anak untuk memanggil ibumu dengan nama yang paling bagus. Naam, menurut ibunya, ya, ibunya senang dipanggil ummi, maka dipanggil ummi. Nah, atau yang semisalnya, ma'at takrimi wal ihtiram, ya, panggilan yang penuh sopan dan kemuliaan, memuliakannya. Wahdhar, dan hati-hati. Antusi'a ilaiha, hati-hati engkau melakukan kejelekan kepada seorang ibu. Fa inna fi dzalika, maka sungguhnya di dalam hal tersebut, yaitu melakukan kejelekan terhadap orang tua, termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Li'anna al-'uquqa min akbaril kabair, karena durhaka kepada orang tua termasuk dari dosa-dosa besar. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam suatu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut mengatakan, kepada siapa yang aku harus berbuat baik? Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummak, kepada ibumu. Summa man, maka ditanya kembali oleh laki-laki tersebut, kepada siapa lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummak, kepada ibumu. Summa man, kepada siapa lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummak, kepada ibumu. Kemudian yang keempat, summa man, summa abah, kemudian kepada bapakmu. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan seorang ibu jauh lebih besar dan harus wajib untuk lebih ditaati. Naam. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Nusika bilistimrari fi munasahati abnaik. Kami mau mewasiatkan kepadamu untuk selalu memberikan nasihat kepada anak-anakmu. Terus menerus memberikan nasihat kepada anakmu. Su'ilatil lajnatu da'imatu lil buhus al-ilmiyah wal iftah. Afidikum annani ta'in fi sin wali waladani tu'am wa yadrusani fi safi salis al-mutawasit. Berikan faedah kepadaku bahwasanya aku memiliki anak yang kembar. Ya, dua anak yang kembar. Mereka belajar di kelas ya 3 SMP, tingkat SMP. Wa uraghibu an yakuna mustaqimain, dan aku mengharapkan agar keduanya kelak selalu istiqomah. Wa yadhhaba ma'i ila al-masjid li ada'i shalah, dan keduanya aku ajak untuk ke masjid dalam rangka menunaikan salat. Illa annahuma ahyanan yarfudani dzalik, kecuali kadang keduanya nak menolak untuk diajak salat ke masjid. Wa atlubu du'a lahum, atau wa atlubu du'a lahuma, dan aku meminta doa bagi keduanya. Wa ma hiya tariqatu allati yumkinu istikhdamuha li islahihima ilman annani ablaqtu idaratal madrasati an hadzal mawdu'. Hafizakumullah wa ra'akum. Apa cara yang bisa membantu untuk keduanya istiqomah dalam rangka perbaikan kepada kedua anakku ini? Perlu diketahui bahwasanya aku juga telah menyampaikan kepada pihak sekolah tentang hal ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian. Al-jawab, jawabannya kata Nam alajna da'imah lilbuhus al-ilmiyah wal-iftah nusika bilistimrari fi munasahati abna'ika wa adamil ya'as. Aku nasihatkan atau kami nasihatkan kepada engkau untuk terus menerus istimror, ya, terus menerus Nam di dalam menasihati anak-anakmu dan jangan putus asa. Nam karena taufik minallah, al-hidayah minallah. Hidayah taufik itu dari Allah. Kita hanya usaha. Terus menerus nasihat. Berikan nasihat kepada anak-anakmu. Jangan putus asa. Wa antastamilat turuqa annafi'ata fit tarbiyatihim wa tawjihihim. Dan hendaklah engkau menggunakan jalan-jalan yang bermanfaat, cara-cara yang bermanfaat di dalam mendidik mereka dan memberikan arahan-arahan kepada mereka. Fataratan bitarhib. Nah, wataratan bitarhib. Kadang dengan terhib, yaitu memberikan motivasi, dan kadang memberikan rasa takut. Ya, kadang berikan motivasi bahwa orang yang taat pahalanya adalah surga. Surga nikmat di dalamnya. Ya, berisi kenikmatan. Apa yang diinginkan? Ini terhib. Wataratan at-tarhib. Dan kadang anak itu diberikan berupa ancaman, ya, taib, ya, bahwasanya tak kala orang bermaksiat kepada Allah ancaman neraka, ancamannya adalah neraka, atau ancaman-ancaman yang lain, nah, atau motivasi-motivasi yang lain. Wa ghorsu mahabbatillah wa rasuli fi kulubim, dan menancapkan kecintaan, ya, menancapkan kepada anak rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati-hati mereka. Wa ibaduhum an julasa isu, dan menjauhkan anak-anak duduk bersama orang-orang yang jelek, bermujalasah dengan orang-orang yang jelek. Wa targhibum fi mujalasatis salihin, dan memberikan motivasi, menganjurkan kepada mereka untuk selalu bermajlis dengan orang-orang saleh, dibawa kepada majlis taklim atau yang lainnya. Ya, atau ya dengan sekolah di tahfidzul Quran, ya, mereka akan terbiasa bersama orang-orang yang saleh insyaallah. Wa tahdhiruhum min wasailil i'lamil mufsidah, dan memperingatkan mereka dari sarana-sarana dari pengetahuan-pengetahuan yang merusak, wawasan-wawasan yang merusak. Wa qabla dzalik wa ba'dahu kasratul luju'i ila Allah subhanahu biddu'a bi salahihim wa istiqamatihim. Sebelum dan setelahnya, kata mereka, kata beliau, kasratul luju', ya, banyak-banyak untuk na'am kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan untuk kebaikan mereka dan keistiqomahan mereka. Wa hadza mimma madaha Allah bihi ibadahu salihin, dan inilah dari apa-apa yang Allah puji, ya, hamba-hambanya yang saleh dengan perantara doa ini. Faqala jalla wa ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, ya, selalu berdoa, wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari keturunan kami atau istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikan bagi kami na'am anak-anak yang menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini doa orang-orang yang soleh. Selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Naqtahi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.